الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Tempat berikutnya dari tempat-tempat yang dilarang ditempati sholat pada mazhab Hanbali dan dirujukkan oleh Sa'di rahimahullah, disebutkan dalam kitab Manhajus Salikin, adalah al-hammam, kamar mandi. Al-hammam adalah kamar mandi, yakni ruangan yang dibuat khusus untuk mandi. Beda antara hammam, kamar mandi, dengan mirhab atau disebut pada kitab-kitab fiqh ulama disebut husyun. Disebut juga kanis, itu toilet. Nah, hammam adalah kamar mandi. Adapun toilet kardus, WC, kloset, ya, tempat pembuangan hajat untuk kencing atau berak, ya, itu disebut bahasa Arabnya, ya, disebut husyun atau mirhadun atau kanifun. Husyun, mirhadun, kanifun, itu toilet kardus, tempat pembuangan hajat. Itu akan dibahas nanti. Namun pembahasan kita sekarang bukan itu, bukan toilet, bukan hush, mirhad, kanif, tapi apa? Hammam. Hammam adalah mughtasal, mawdi' al-ghusl. Mughtasal, tempat mandi, yakni kamar mandi yang khusus untuk mandi. Jadi yang ingin mandi masuk ke situ, yang ingin buang hajat masuknya ke mana? Ke toilet. Nah, di sini misalkan di ma'had tidak ada kamar khusus untuk mandi, kan? Ada kamar mandi, itu hammam namanya. Dan ada yang khusus, ada klosetnya, tempat pembuangan hajat yang disiapkan, itu apa? Itu toilet, itu WC, mirhab, hush, kanis, dua ini harus dibedakan. Adapun dalam hal hukum pembahasan kita sebagai tempat yang dilarang sholat sama, namun harus dibedakan antara maknanya. Baik, harus dibedakan antara keduanya dari segi makna. Jadi hammam adalah mubtasal, kamar mandi, yaitu ruangan yang dibuat khusus untuk mandi. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Asyarful Mundhir, ini meliputi seluruh bagian kamar mandi. Termasuk bagian yang tidak dikencing. Artinya, meskipun itu mukhtasar, itu kamar mandi dipersiapkan untuk mandi. Jika mau mandi masuk di situ. Tapi biasanya, jika orang mandi, ya sambil kencing, buang air kecil, kan begitu. Biasanya begitu. Sehingga bisa dipastikan tidak, kamar mandi itu tidak lepas dari, ya, tidak bebas dari air kencing. Karena orang yang masuk mandi, ya, biasanya juga sambil buang air kecil. Nah, karena itu penjelasan Al-Qayyim ini meliputi seluruh bagian kamar mandi, termasuk bagian yang tidak dikencing. Karena pembahasannya adalah itu kamar mandi. Jadi seluruh bagian yang disebut kamar mandi, meskipun bagian yang tidak dikencing, maka itu masuk. Tidak sah di tempat di sholat, meskipun bagian yang tidak terkena kencing. Jika seorang mandi di dalam, kamar mandi itu kan ada lubang saluran pembuangan air. Nah, wajib, mungkin ketika seseorang mandi, dia akan buang air kecil di bagian lubang tersebut. Bagian-bagian dekat pintu masuk, ya, boleh jadi bebas dari kencing. Nah, dari tempat dimandi, tapi itu termasuk ruang kamar mandi, itu tidak sah ditempati sholat. Baik, dalilnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang telah kita lewati, yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah di matan kitab, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammama. Bumi semuanya merupakan masjid yang di tempat sholat, ini sah di tempat sholat, kecuali dua tempat, al-makbarah yaitu perkuburan, wal-hammam dan kamar mandi. Ini dalilnya. Salat dalam kamar mandi tidak sah pada mazhab Hanbali. Mengikuti salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, seperti halnya tidak sahnya salat di area perkuburan. Kata Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, hadzal madhhab wa alaihi al-ashhab. Kata Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, hadzal madhhab wa alaihi al-ashhab. Artinya, hadzal madhhab, inilah madhhab Hanbali. Wa alaihi al-ashhab, dan ini pendapat sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat kami maksudnya fuqaha Hanabilah. Ini pula pendapat Ibn Hazm dari imam-imam madhab selain Al-Imam Ahmad. Imam madhab yang lain yang berpendapat tidak sah salat dalam kamar mandi adalah Al-Imam Ibn Hazm. Al-Zahir, dia adalah salah satu imam madhab Zahiriyah dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan Ibn Hazm Al-Zahiri menukil statement nas Al-Imam Ahmad, ucapan Al-Imam Ahmad statementnya pada juz 4 halaman 31. Al-Imam Ahmad mengatakan, man salla fil hammam a'ada abadan. Man salla fil hammam a'ada abadan. Barang siapa salat di kamar mandi, dalam kamar mandi, dia wajib mengulangi salamannya. Ibn Hazm sejalan dengan Al-Imam Ahmad dalam hal ini. Ini salah satu dari Al-Imam Ahmad yang dipegang oleh fuqaha Hanabilah dan menjadi mazhab mereka seperti sudah diterangkan di atas tadi. Naam, dari kitab Al-Insaf. Nah, Ibn Hazm dalam kitab yang muhallam menukil dari Al-Imam Ahmad pendapat yang ini. Dan Ibn Hazm sependapat dengan ini. Jadi ini juga merupakan selain mazhab Hanbali, ini mazhab Al-Zahiriyah. Mazhab Ibn Hazm Al-Zahiri. Kemudian datang imam fuqaha setelahnya mendukung pendapat ini dari kalangan fuqaha Hanabilah, misalnya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Dari kalangan imam fuqaha Hanabilah misalnya mendukung pendapat ini Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, di zaman kita Ibnu Uthaymin dalam kitabnya Fathuddin Jalal wal Ikram Syarh Bulughul Maram, juga dalam kitab Asy-Syafi'ul Mumti' Syarh Zadil Mustaqni. Kemudian Imam muhaddits yang lain juga mendukung pendapat ini, Imam Ash-Shawqani dalam Nail Al-Awqaf, Al-Imam Al-Albani dalam kitab Al-Qamar Al-Mustaqab, kitab fikhinya Al-Albani yaitu Al-Qamar Al-Mustaqab, kitab fikhinya Al-Albani yang ditakdirkan tidak selesai dengan guru wafat rahimahullah. Al-Qamar Al-Mustaqab. Baik, dan ini yang benar berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, karena hadis jelas sekali maknanya. Apa itu makna yang tampak dari hadis? Hadis mengatakan al-ardu kulluha masjid, bumi seluruhnya adalah masjid, jadi tempat sholat. Dan ini sah sholat di mana saja di muka bumi semuanya tempat sholat sah. Kecuali, nah apa makna perkecualian ini? Apa makna perkecualian ini kalau bukan bermakna kecuali di dua tempat yang disebutkan di situ bukan tempat sholat, ya tidak sah untuk sholat di situ. Kuburan, perkuburan, dan kamar mandi. Ini dasar atau dalil mazhab Hanbali dan Ibn Hazm al-Zahiri. Baik. Adapun jumhur ulama hanya berpendapat makruh. Makruh dan sah. Kecuali kata mereka, kecuali kamar mandi yang bernajis. Artinya kamar mandi itu dalam kondisi bernajis, ada najis-najis berceceran, tidak bersih. Nah, jadi illatnya jika kamar mandi itu bernajis, ketika sholat di dalam kamar mandi saat itu ada najis-najis yang berceceran di lantainya, bersentuhan dengan najis, itu tidak sah. Adapun saat kamar mandinya bersih, ya, tidak ada najis yang berceceran di lantai, maka hanya dimakruhkan. Sah sholat di dalamnya, tapi dimakruhkan berdasarkan hadis. Sama dengan pembahasan al-makbarah, area perkuburan, ya. Di sana juga jumhur ulama menyelisihi Imam Ahmad. Nah, jumhur ulama menyelisihi Imam Ahmad. Jumhur ulama mengatakan sah salat di area perkuburan. Nah, dimakruhkan sah. Kecuali jika bagian yang ada najis. Nah, jadi dalam dua pembahasan kita ini, pada pembahasan larangan sholat di area perkuburan dan larangan sholat di kamar mandi, ini istilahnya jika kita baca kitab-kitab kitab Hanbal, misalnya kita baca kitab Al-Insaf, nah, disebutkan oleh mereka hadza minal mufradat. Hadza minal mufradat. Apa maksudnya hadza minal mufradat? Hadza min mufradatil mas'al. Ini termasuk di antara mufradat al-Imam Ahmad. Maksudnya ini di antara pendapat al-Imam Ahmad yang beliau bersendirian, menyelisihi tiga imam mazhab sebelumnya, menyelisihi gurunya yaitu Asy-Syafi'i, menyelisihi Malik, menyelisihi Abu Hanifah. Beliau bersendirian dengan pendapat itu, menyelisihi tiga imam mazhab sebelumnya. Itu makna minal mufradat. Ini di antaranya masalah tidak sahnya sholat di area perkuburan, tidak sahnya sholat menghadap ke kuburan, tidak sahnya sholat di kamar mandi, minal mufradat. Ini mazhab Hanbali. Ada pun mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, tiga imam sebelumnya mengatakan makruh dan sah. Kecuali itu tadi, jika dipastikan ada najisnya, lain masalah. Nah, namun al-Imam Ahmad imam, tidak masalah. Beliau bersendirian dengan satu pendapat, beliau imam mazhab yang diagui. Nah, hatta andaikan Ibn Hazm menyelisihi empat imam mazhab sebelumnya. Ibn Hazm imam mazhab zahir, mujtahid dan diakui oleh ulama. Jika Ibn Hazm menyelisihi, maka tidak ada ijma'. Meskipun empat imam mazhab sebelumnya dan ulama sebelumnya sepakat jumhur yang satu pendapat, Ibn Hazm menyelisihi, maka tidak bisa dikatakan ijma'. Ijma'nya diperhitungkan Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah zahir. Nah, dan dalam hal ini Imam Ahmad disepakati oleh Ibn Hazm. Nah, Imam Ahmad bersendirian dari tiga mazhab yang lainnya, yang sebelumnya, yang ada sebelumnya, mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan mazhab Hanafi. Tapi mazhab setelahnya yang datang setelahnya itu mazhab zahiri, sama dengan mazhab Hanbali. Tayyib. Jadi dalam hal ini pendapat jumhur lemah, wallahu a'lam. Kita bersama mengikuti mazhab Hanbali dan mazhab Ibn Hazm al-Zahiri. Adapun mengenai illat atau faktor hukumnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa illat, apa faktor hukumnya? Ada yang mengatakan faktor hukumnya, illatnya adalah karena hammam, kamar mandi merupakan tempat yang diduga kuat banyak najis. Istilahnya madinnatun najis. Madinnah. Nah, kalau untuk baca kitab ulama, kalian mendapatkan istilah madinnah. Madinnah. Madah. Maksudnya tempat yang diduga kuat. Banyak najis. Kenapa? Karena itu tempat mandi. Yang namanya orang masuk mandi, ya, biasanya ya sambil mandi juga buang air kecil, kan begitu. Jadi memang tempat yang juga banyak najis, juga kuat banyak najis. Ilat ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ilat ini yang dipilih Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ada yang mengatakan karena ilatnya karena merupakan tempat menetap para setan, tempat menetap setan-setan, ma'wa syaitan, li'annahu ma'wa syaitan, karena merupakan tempat menetap setan. Ini dipilih oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Perlu diketahui An-Nawawi tadi yang lalu menyebutkan An-Nawawi pendapatnya dalam masalah ini mendukung jumhur. An-Nawawi pendapat di imam dari Fuqaha Syafi'iyah dalam hal ini mendukung pendapat jumhur. Yakni An-Nawawi mengikuti madhabnya, madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, madhab jumhur, bahwa sholat, larangan sholat di kamar mandi sifatnya makruh dan sah, kecuali kamar mandi yang bernajis. Jadi pastikan bernajis. Dan An-Nawawi memilih pendapat bahwa illat atau faktor hukum larangan itu karena merupakan tempat menetap setan. Ma'wa syaitan. Ini yang dibilang Nawawi dalam Al-Majmu'. Pendapat yang ketiga dia mengatakan faktor illat larangan itu adalah karena merupakan tempat membuka aurat. Tempat mengumbar aurat, membuka aurat, karena orang jika masuk ke kamar mandi, ya, buka aurat. Nah, mandi telanjang. Dan ini sudah kita bahas, sudah kita lewati, bahwa itu hajat, tidak masalah. Nah, asalkan kamar mandinya memang kamar mandi yang tertutup, rapi, ya. Sehingga memang itu tempat buka aurat. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumtir. Ilat ini yang beliau sebutkan dalam Asy-Syarh Al-Mumtir. Dia boleh menegaskan tidak sah salat di kamar mandi karena hadis Nabi SAW, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam, wa li'anna al-hammam makan kasfil awrah. Kan karena Nabi Muhammad yaqul, karena Nabi bersabda hadis Abu Sa'id, kemudian beliau menyebutkan wali annal al-hammam makanu kasfil aurah, dan dikarenakan hammam kamar mandi adalah tempat buka aurat, berarti ini illatnya menurut beliau. Yang manapun dari tiga illat tersebut, ya, atau boleh jadi semuanya, boleh jadi karena itu tempat yang diduga kuat banyak najis, ya, karena tidak lepas dari orang yang masuk mandi buang air kecil. Begitu pula itu tempat setan karena di situ diduga banyak najis sehingga setan suka menetap di situ, karena setan itu nyari tempat-tempat yang bernajis. Karena setan itu khabith, kotor, najis, senangnya tempat najis. Ya, dan karena di situ tempat buka aurat, ya, tempat najis, tempat buka aurat, setan senang di situ. Karena itu tempat yang diduga banyak najis dan itu tempat orang buka aurat, ya, maka setan suka menetap di situ. Nah, kelihatannya setan. Nah, ya, jadi tempat buka aurat atau tempat buka aurat, illat ini juga masuk. Itu tempat buka aurat. Jadi tidak pantas untuk jadikan tempat sholat. Nah, boleh jadi semuanya. Baik. Ini hammam. Baik. Berikutnya yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah dimakan. Apa itu yang pertama sekali yang boleh sebutkan? Mahal najis. Mahal najis, yakni tempat najis. Tempat najis yang dimaksud di sini adalah toilet. Tempat najis yang dimaksud adalah toilet. Al-hush, al-mirhaf, al-kanif. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf pada bahasa Hanbali yang dijeritkan di sana, tempat-tempat yang tidak sah salat, al-makbarah, al-hammam, al-hush, al-makbaratu wal-hammamu wal-hush wa'aqanil ibn. Al-makbarah ada perkuburan, sudah kita lewati. Kemudian yang kedua, al-hammam, yang kita lewati juga. Ini sesuai urutan dalam kitab Al-Insaf Al-Murdawi. Nah, dan ini yang jelas hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang ketiga, urutan ketiga dalam kitab Al-Insaf Al-Insaf Al-Murdawi, pada mana hambal yang tidak sah salat di tempat di salat, yaitu al-hush wal-hush. Al-hush in al-mirha'ab, al-kanib, yaitu toilet, kakus, WC. Nah, ini yang dimaksud dengan tempat najis. Ini tempat pembuangan najis, tempat pembuangan hajat. Nah, jadi tempat ketiga yang tidak sah di tempat di sholat pada mana Hanbali, sesuai yang disebutkan dalam kitab Al-Insaf. Nah, ini salah satu yang juga disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di sini dalam Manhajus Salikin adalah toilet al-hush al-haq manih. Toilet sudah kalian dengar, tempat najis itu mahallu najis, tempat najis memang tempat pembuangan najis, tempat pembuangan hajat, kencing dan buang air kecil dan buang air besar, kencing dan perak di situ, air kencing dan kotoran itu adalah najis. Jadi tempat najis, tempat pembuangan najis, pembuangan hajat, itu maksudnya, itu mahallu najis. Nah, dalam hal ini sama hukumnya antara bagian kloset yang ada klosetnya itu, lubang pembuangan hajat, dan bagian lainnya sekitarnya yang tidak terkena najis. Andaikan lebar ya, andaikan toilet itu lebar, luas ya, di sana ada bagian yang ada klosetnya, ada lubang pembuangan hajatnya, kemudian ini luas. Luas ruangannya, ini jauh-jauh dari kloset, namun satu area, satu kamar, satu ruang. Nah, kan begitu kan, toilet itu beda-beda ya, kamar ruangan khusus yang dibuat sebagai toilet dan ada pintunya, kan begitu. Itu ada yang sempit, ada yang lebar, luas. Nah, seluruh bagiannya masuk. Meskipun bagian lain yang tidak terkena najis. Nah, karena toilet itu biasanya orang jika buang hajat ke klosetnya itu, ke lubangnya itu. Nah, agak lebar, ya, ada bagian dekat pintu itu jauh, itu tidak terkena najis. Nah, biasanya tidak terkena najis kecuali jika terkadang terpercik misalnya. Nah, maka itu selama itu ruangan toilet masuk dalam pintu, maka tidak sah di tempat sholat. Nah, ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf dan Al-Uthaymeen dalam Fathul Jalal wal Ikram, karena masuk dalam nama toilet di satu ruangan. Dalam pintu. Sekarang apa dalilnya? Apa dalil tidak sah sholat dalam toilet? Adakah hadis yang melarang? Hadis yang melarang secara khusus tidak ada. Yang ada larangan sholat dalam hammam. Al-ardu kulluha masjidun illa al-makbarata wal hammam. Oleh karena itu hujjahnya adalah qiyas. Penyamaan hukum dengan hammam. penyamaan hukum dengan hammam berdasarkan metode kias. Karena kita di sini Ibn Hazm tidak bisa mengelak dari kias. Ibn Hazm, di antara perbedaan usulnya, di antara perbedaan usul fikihnya dengan empat mazhab sebelumnya, karena beliau adalah ahlu zahir, zahiriyah, hanya mengambil zahir, yakni lahiriyah, harfiah, hadis, ya, dan tidak menyelami jauh makna dan tidak berhujjah dengan kias. Beda dengan Ahmad, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, ya, dan yang lainnya, Bukhari, dan yang lainnya. Mereka ahli ma'ani, ulama yang menyelami makna dalil dan mereka berhujjah dengan kias. Tapi kias yang benar, ya. Adapun Ibn Hazm mengatakan kias bukan hujjah. Secara statement usul fikihnya Ibn Hazm mengatakan kias tidak bisa dengan hujjah. Kias hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kias bukan hujjah. Nah, dan jangan kaget jika baca kitab Ibn Hazm, antum harus faham. Nah, yang antum baca Muhalla, antum jangan kaget, antum jika tidak faham maka kaget-kaget dengan kalimat-kalimat Ibn Hazm. Jika membantah imam-imam sebelumnya, membantah Syafi'i atau Hanifah atau ini, ketika berbeda pendapat, wah, dipantah, kalimatnya pedas-pedas. Kadabu ala Allah wa Rasulih. Misalnya, mereka berdusta atas Allah dan Rasulnya dengan pendapatnya. Jangan kaget, jangan ditiru. Ulama mengatakan, jangan ditiru yang gitu-gitunya Ibn Hazm. Jangan ditiru. Nah, man khalafa hadza faqad kalimat-kalimat seperti itu. Pedas-pedas kalimat-kalimatnya. Baik. Nah, tapi anak kira di sini Ibn Hazm. Sekarang, masuk akal enggak? Masuk logika enggak? Tidak sah sholat dalam hammam, tapi sah sholat di toilet. Hah? Bisa diterima? Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan Ibn Hazm? Jika mau mengatakan di hammam tidak sah, tanggalnya lima Muhammad, di toilet tidak sah. Bagaimana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada hadis, tidak ada ayat. Satu-satunya dalilnya apa? Ya. Oleh karena itu kata ulama, di antaranya Al-Albani, Na'am menjelaskan sebagian kitabnya bahwa Ibn Hazm terjerumus dalam kias, dalam fikihnya, sebagian pendapatnya itu dalilnya kias, karena tidak ada dalil, kan? Quran Sunnah tidak ada. Tapi beliau berpendapat dengan pendapat itu, berarti dalilnya kias. Jadi memang tidak ada yang bisa lepas dari kias. Tidak bisa. Jadi sekarang masalah ini dalilnya kias. Adapun hadis yang datang nasnya hammam. Hammam itu kamar mandi. Pembahasan kita bukan kamar mandi, tapi apa? Oh iya, kamar mandi itu kan jika orang mau mandi masuk ke situ mandi. Jika mau buang hajat bukan ke situ. Nah, mungkin sambil mandi bisa buang air kecil, iya. Tapi jika mau buang air besar tidak mungkin di situ. Nah, itu bukan toilet memang. Jika mau buang air besar, mau kencing masuk toilet, mau mandi masuk di situ. Jadi kan beda. Nah, sekarang apa dalilnya? Tidak ada dalilnya kecuali apa? Iya. Nah, dan ini jenisnya qiyas aulawi. Ini dalilnya adalah qiyas aulawi. Apa makna qiyas aulawi? Aulawi dari kata aula. Aula. Aula itu lebih tepat, lebih pantas. Aula. Diberi yakni sebelum jadi awlawi. Kiasun awlawiyun. Yakni kias yang sifatnya bahwa ini lebih pantas secara kias, ini lebih pantas diberi hukum daripada al-akal yang menjadi patokan kias, dasar kias. Sekarang nas yang ada larangan sholat dalam hammam, kamar mandi. Ini sekarang patokan kias. Toilet kita kias ke hammam. Toilet kita kias ke kamar mandi. Kita mengatakan tidak sah sholat dalam toilet. Disamakan hukumnya dengan kamar mandi secara kias. Mana yang lebih pantas dilarang sholat? Di kamar mandi atau di toilet? Mana yang lebih kotor? Mana yang lebih ditempati syaitan? Hah? Dan mana yang jelas-jelas akan buka aurat? Kamar mandi boleh saja ada orang yang mustahi, orangnya pemalu, hatta mandi dia pakai sarung, pakai ini tidak mau buka aurat. Orangnya pemalu. Nah, sampai disebutkan Utsman radhiyallahu taala anhu yang merupakan ayat dari ayat-ayat Allah SWT dalam hal malu, sampai malaikat malu dari Utsman. Yastahi minhu al-malaikah, malaikat malu kepada Utsman karena orangnya sangat pemalu. Sampai Rasulullah SAW malu kepada Utsman. Nah, di hadapan Abu Bakar dan Umar, kita lewati pembahasan aurat, terbuka betisnya, terbuka lututnya, terbuka ujung pahanya, dia dibiarkan. Ada Umar, ada Umar, masuk Utsman langsung ditutup, malu Nabi SAW. Dan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, bagaimana saya tidak malu kepada orang yang malaikat malu pada dia. Disebutkan Utsman jika mandi tidak buka aurat karena saking pemalunya. Nah, artinya boleh jadi orang jika di kamar mandi, mandi pakai, tetap pakai penutup, orangnya jadi buka. Tapi toilet, bagaimana buang hajat tanpa buka aurat? Kan begitu. Jadi sekarang mana yang lebih pantas? Dilarang sholat, kamar mandi atau toilet? Secara kias, tentu toilet. Ini namanya apa? Kias awlawi. Artinya, illa atau faktor hukum. Dilarangnya sholat di kamar mandi illat itu lebih besar ada di toilet, sehingga lebih pantas menerima hukum itu. Dari segi najis jelas, dari segi buka aurat jelas, dari segi tempat syaitan jelas. Nah, ini hujjahnya. Ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Hujjah larangan sholat dalam al-hush toilet adalah kiyah awlawi. Dan Ibnu Uthaymin dalam Fathuddin Jalal wal Ikram katakan ketika mensyarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri illa al-makbarah wal hammam, kemudian menyebutkan wal hush awla bil qiyas. Nah, hammam saja dilarang, apalagi hush, lebih pantas untuk dilarang. Nah, dalam syarah Asy-Syarh Al-Munthi Ibn Uthaymin menerangkan tidak sah sholat di dalam toilet karena merupakan tempat najis yang kotor dan tempat menetap setan. Ya, di sini bisa kita tambah. Nah, Ibnu Uthaymin dalam masalah hammam, apa illat yang dipilih oleh Ibnu Uthaymin? Illat larangan sholat dalam hammam karena tempat buka aurat, kan begitu. Nah, jadi bisa juga ditambah karena tempat buka aurat. Jadi tempat najis yang kotor jelas, tempat menetap setan jelas, juga tempat buka aurat. Nah, sedangkan setan adalah makhluk kotor dan jahat, khabith. Nah, oleh karena itu kata Ibn Uthaymin, ahabbul amakin bila syaitan, tempat yang paling disukai syaitan adalah tempat yang paling najis. Toilet, paling disukai, tempat paling najis. Kemudian Ibn Uthaymin menyebutkan ayat dalam surat An-Nur, ayat 26, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Al-khubithatul khubithin, yang jelek. Nah, wanita-wanita jelek untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek untuk wanita-wanita yang jelek. Nah, ini hikmah Allah SWT. Kata Ibn Uthaymin, masjid adalah rumah Allah dan tempat beradanya malaikat. Malaikat berkumpul di masjid bersama orang yang sholat, tempat diga, tempat sholat, tempat mengagungkan Allah, tempat malaikat. Adapun al-husus yang dijamin hus, toilet, maka itu ma'was syaitan, itu tempatnya setan. Oleh karena itu, seseorang jika mau masuk WC toilet, disyariatkan dikir. Apa dikirnya? A'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung. Masuk, berlindung dulu kepada Allah. Ini sebelum masuk baca a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah minal khubuth wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan wanita, atau minal khubuthi wal khaba'ith, dari najis dan dari setan-setan yang ada di dalam. Ini wadu jelas menunjukkan bahwa tempat setan, tempat menetap setan di dalam, karena itu tempat najis dan itu tempat yang paling disukai oleh setan. Maka karena itu kita sebelum masuk berlindung dulu kepada Allah. Kita mau masuk ke tempat setan ini. Kita mau masuk ke tempat setan. Tempat najis. Jadi kita berlindung. Nah, kita berlindung. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, dari kalangan wanita, atau a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung dari نعم najis kejelekan dan setan-setan. Nah, jadi tidak pantas untuk dijadikan tempat ibadah, tidak pantas, tidak mungkin kita katakan sah sholat di dalamnya. Nah, ya, padahal itu adalah tempat setan. Bagaimana mungkin kita ketika hendak masuk kita berlindung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kemudian masuk di dalam sholat? Kan tidak mungkin. Kan begitu, jelas ya. Nah, dan saya lagi mengingatkan bahwa kita tidak bisa lepas dari qiyas. Oleh karena itu a'immah tidak menolak qiyas dan mengatakan qiyas bisa jadi hujjah. Yang penting qiyas yang benar, tidak bermudah-mudahan berqiyas, tidak sembarang mengqiyas, ya. Qiyas yang benar. Ilatnya jelas, dasar hukum yang jadikan patokan qiyas al-asal jelas berdasarkan nas, seperti permasalahan kita sekarang. Nah, di sini kita bisa menuntut Ibn Hazm ketika mengatakan qiyas bukan sahih. Baik, yang diwaspadai itu qiyas yang berlebihan yang dilakukan oleh ahlur ra'i. Siapa ahlur ra'i? Orang-orang yang berlebihan menggunakan logika dalam fikih dari kalangan al-Hanafiyyun, ashab Abi Hanifah. Nah, Abu Hanifah wa ashabuhu dikenal sebagai ahli ra'i di Kufah. Nah, yang di masa itu semasa dengan Imam Malik terkenal. Nah, perbedaan dua mazhab ini, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ini di Kufah ahlu ra'i banyak menggunakan qiyas ra'i karena kurang hadis. Al-Imam Malik hadis. Oleh karena itu al-mujaddid al-Imam Asy-Syafi'i setelah berguru dari Al-Imam Malik kemudian talabul ilm sampai akhirnya kemudian di Baghdad tempat majelis di Baghdad beliau memerangi ahlu ra'i. Al-Imam Asy-Syafi'i memerangi ahlu ra'i. Yani memerangi ra'i mereka yang berlebihan. Jadi dimulai dari Asy-Syafi'i dan disempurnakan dengan Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu mazhab yang terbaik, mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i. Mazhab apa pun Asy-Syafi'i. Baik. Kembali lemah mazhab Hanafiya. Banyak dia, banyak ra'i. Tapi menolak ra'i sama sekali seperti Zahiriyah, Ibn Hazm juga tidak benar. Karena tidak bisa lepas dari qiyas seperti pembahasan kita sekarang. Kan begitu. Nah, mau apa sekarang? Mana dalil? Hah? Hadisnya Hammam. Bukan toilet. Dan tidak mungkin mengatakan sah sholat dalam toilet, sementara dalam Hammam sah sholat di toilet, di kamar mandi, tidak sah, tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa terima ini. Bagaimana caranya? Nah, berarti kan mau tak mau harus berpendapat itu, tapi iya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.